Lalu kemudian beliau pun sempat menyampaikan dakwah kepada kaum jin. Kaum jin yang melihat perubahan yang terjadi di langit, semakin banyaknya jumlah para penjaga langit dan banyaknya bintang-bintang meteor yang melempar kaum jin yang berusaha untuk mencuri berita dari langit, tidaklah hal itu terjadi melainkan disebabkan karena ada satu kejadian besar yang terjadi. Maka mereka pun berusaha mencari tahu, hingga akhirnya mereka menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengerjakan salat dan membaca Al-Quran Karim, sehingga sebagian dari kaum jin tersebut mereka mendengarkan bacaan lantunan ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam dan kembali kepada kaumnya sebagai du'at ila Allah, para da'i yang menyeru kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sirran berlangsung selama 3 tahun, memasuki tahun yang keempat, maka beliau pun memulai dakwahnya dengan jahrah, dengan terang-terangan. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-26, thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ila al-islami. Kemudian beliau berdakwah pada tahun yang keempat dengan jahrah, terang-terangan mengajak manusia secara umum agar mereka mengucapkan kalimat tauhid, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kaumnya, di hadapan karib kerabatnya, setelah turunnya firman Allah azza wa jal, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaumnya, mengingatkan kerabatnya agar menerima dakwatullah, agar menerima Islam, kembali kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian muncullah berbagai macam sambutan dari kaumnya. Di antara mereka ada yang menerima dan di antara mereka ada yang menolak, dan bahkan melakukan sikap penentangan dengan keras. Termasuk dalam hal ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Abu Lahab, yang marah dan mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka karena permasalahan tauhid, agar mereka meninggalkan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Lahab marah dan dia mengatakan, alihada jama'atana, apakah karena hal ini engkau mengumpulkan kami? Maka turun firman Allah azza wa jal yang mencela Abu Lahab, dan mencela istrinya, dan keduanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlun nar. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Al-ayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwahnya. Abu Talib, paman Rasulullah alaihi salatu wassalam, meskipun dia dalam keadaan kafir, namun karena ada kedekatan hubungan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya, maka dia berusaha memberikan perlindungan dari kaumnya yang berusaha untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam terus menyampaikan dakwahnya. Dan di masa-masa itulah beliau mendapatkan berbagai macam cobaan, pemukulan yang sampai menyebabkan beliau berdarah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau yang duduk dalam keadaan sedih, yang tubuhnya penuh dengan darah akibat perbuatan penduduk Makkah yang memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Jibril alaihi salam yang menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadanya, maukah aku perlihatkan kepadamu ayat tanda kekuasaan yang menunjukkan benarnya apa yang engkau sampaikan, bahwa itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Maka Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil pohon yang terdapat di satu lembah. Perintahkan dia, panggil dia. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pohon tersebut, pohon itu pun datang menaati panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hingga pohon itu berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan kepadanya, perintahkan dia untuk kembali. Maka pohon itu pun kembali ke tempat semula. Semakin tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, hasbi, cukuplah. Yani cukuplah itu sebagai bukti bahwa beliau adalah Rasulullah, dan apa yang beliau sampaikan kepada umat ini merupakan kebenaran datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, dan Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili hidup di masa jahiliyah, lalu kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam basara 'aini bi suqi dhil majaz. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kedua mataku ini di pasar Dhul Majaz, salah satu pasar yang ada di Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan meraih kemenangan, kalian akan beruntung. Ini terus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Beliau masuk ke lorong-lorong yang ada di kota Makkah dalam keadaan manusia, masyarakat, mereka melihat Rasulullah, mereka berkumpul sambil terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tidak seorang pun yang mengomentari ucapan Nabi SAW. Dan beliau terus menyampaikan kepada manusia, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan meraih kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan makna la ilaha illallah. Berbeda dengan kita yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti makna kalimat-kalimat bahasa Arab, tidak mengetahui makna la ilaha illallah kecuali setelah mendapatkan penjelasan. Adapun bangsa Arab terdahulu, mereka orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, mereka orang-orang yang memahami dengan baik. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka langsung memahami bahwa makna dari ucapan ini adalah meninggalkan sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari berhala-berhala yang mereka sembah, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, dan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Mereka paham itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan apa itu la ilaha illallah, apa itu syarat-syarat la ilaha illallah, apa itu kandungan la ilaha illallah, karena masyarakat Makkah memahami bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan mereka tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi bahan tontonan masyarakat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, di belakangnya ada seorang lelaki yang berparas tampan, bermata juling, dan memiliki buntut pada rambutnya. Dha ghadiratain, dia memiliki dua buntut rambutnya itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah, maka orang yang ada di belakangnya ini, dia mengatakan, menyampaikan kepada masyarakat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan innahu sabiq kadzib, ini orang membawa ajaran baru, ini orang pendusta. Ini disebutkan oleh Rabi'ah bin Abbad, dan dia menceritakan bahwa ketika itu dia masih kecil. Ketika melihat kondisi seperti itu, beliau sempat bertanya, man hadza, siapa ini yang mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah? Maka mereka menjawab, itu Muhammad ibn Abdullah, dia mengaku sebagai seorang nabi. Lalu aku bertanya lagi, wa man hadza alladhi yukadzibu, siapa ini yang mendustakan dia, yang mengatakan bahwa dia sabiq, membawa agama baru, dia adalah seorang pendusta? Maka mereka menjawab, itu adalah pamannya Abu Lahab. Itu adalah pamannya Abu Lahab. Kata Rabi'ah, wallahi inni yawma idzin la'aqil. Ketika itu aku sudah memahami. Walaupun beliau masih kecil, namun beliau telah memahami apa yang terjadi. Ini menjelaskan kepada kita tentang sulitnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam berkeliling mendatangi satu persatu dari masyarakat Makkah, mengajak mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dakwah yang berat. Ya. Sedikit yang menyambutnya. Mayoritas memusuhi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kerabat beliau sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mathani dan yang lainnya, dari hadis Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya Jubair bin Nufair, dia mengatakan jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman, satu ketika kami duduk bersama Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an pada satu hari. Famarra bihi rajulun, maka ada seorang laki lewat melewati majlis Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ketika dia melihat Miqdad ibn al-Aswad, maka lelaki ini pun mengatakan tuba li hatainil ainain allatain ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kedua mata ini. Maksudnya dia mengisyaratkan kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'ayta. Demi Allah, sungguh kami sangat berkeinginan untuk melihat apa yang engkau lihat. Yani melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna ma syahidta, dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Jadi dia memuji Al-Miqdad ibn al-Aswad karena dia telah bertemu Rasulullah, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun berkeinginan, alangkah nikmatnya apabila kami juga melihat apa yang telah engkau lihat. Kami menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Fastughdiba. Ternyata ucapan ini bukannya membuat Al-Miqdad ibn al-Aswad senang, marah beliau. Marah dengan ucapan itu. Kata Jubair, faja'altu a'jab ma qala illa khairan. Maka aku pun heran, kata Jubair, orang ini tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Mengapa Al-Miqdad ibn al-Aswad marah? Dia hanya memuji. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kedua mata yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah inginnya kami melihat seperti apa yang kamu lihat. Kami menyaksikan seperti apa yang kau saksikan. Nah, dengan ucapan itu Miqdad ibn al-Aswad marah. Maka heran Jubair bin Nufair. Thumma aqbala ilaih. Lalu Al-Miqdad ibn al-Aswad mendatangi orang ini yang tadi memuji beliau. Waqala, kata beliau, ma yahmilur rajul ala an yatamanna mahdharan ghayyabahu Allahu an. Apa yang menyebabkan orang ini berangan-angan berharap untuk menghadiri sebuah peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia darinya? Apa yang menyebabkan orang ini berangan-angan untuk menghadiri sebuah peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan darinya? Artinya orang ini bukan dari sahabat. Mengapa dia berangan-angan ingin mengalami, menghadiri peristiwa yang telah dihadiri oleh Al-Miqdad ibn al-Aswad sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadri, law syahidahu kaifa kana yakunu fi. Dia tidak tahu, kata Al-Miqdad. Kalau seandainya dia menghadiri peristiwa itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana nasibnya dia? Dia tidak tahu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Demi Allah yang telah dihadiri peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, telah dihadiri oleh sekian banyak kaum yang ternyata kaum ini Allahu Azza wa Jal lemparkan mereka ke dalam api neraka. Allahu Azza wa Jal lemparkan mereka ke dalam api neraka. Lam yujibu, mereka tidak menjawab panggilan Rasulullah. Walam yusaddiqu, mereka tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Miqdad bin Al-Aswad, kamu jangan berangan-angan untuk menjadi bagian dari orang yang menghadiri peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kenapa? Karena kamu tidak mengetahui apa nasibmu ketika engkau menghadiri peristiwa itu. Sekarang ini engkau telah menjadi seorang mukmin. Engkau telah menjadi seorang muslim. Engkau mengerti sunnah, engkau diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmati itu. Nikmati apa yang Allah azza wa jal berikan kepadamu berupa hidayah. Tak perlu kamu berangan-angan. Alangkah inginnya aku melihat Rasulullah sebagaimana engkau melihat Rasulullah. Tak perlu. Karena kamu tidak mengetahui apa nasibmu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Apakah engkau termasuk di antara hamba Allah yang beriman, yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, atau bahkan mungkin sebaliknya? Ya. Jangan-jangan kamu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kamu jadi sahabatnya Abu Jahal. Kamu jadi pengikutnya Abu Lahab. Kamu tidak ngerti. Jadi ini yang menyebabkan Al-Miqdad bin Al-Aswad mengingkari ucapan orang ini. Ketika dia berangan-angan ingin menghadiri peristiwa tersebut, ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang tidak mengetahui apa nasibnya. Sekian banyak kaum mereka hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak beriman. Mereka tidak menjawab seruan Rasul. Mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Awala tahmadunallah id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum musaddiqina lima ja'a bihi nabiyyukum." Tidakkah kalian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian di muka bumi ini? Kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Artinya kalian mengenal tauhid. Ya. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kondisi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat. Sedikit dari mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara mereka yang akhirnya Allah lemparkan mereka ke dalam api neraka karena mati dalam keadaan kafir. Maka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ketika Allah beri hidayah kepadamu, engkau tidak mengenal kecuali tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian telah membenarkan apa yang diberitakan oleh nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Qad kufitumul bala'a bighairikum. Telah dicukupkan oleh kalian cobaan itu menimpa selain kalian. Sudah cukup. Wallahi laqad ba'atha Allahu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية. Kata beliau, demi Allah, sungguh Allah Azza wa Jal mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang paling sulit. Dalam kondisi yang paling sulit, yang diutus padanya seorang nabi dari kalangan para nabi. Di mana beliau diutus? Di masa fatrah, di masa jahiliyah, tidak ada hidayah pada saat itu. Masa kekosongan para rasul. Beda kalau misalnya seorang nabi atau seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan risalah sebelumnya. Itu lebih ringan. Dia diutus dalam keadaan sudah ada dari kalangan kaum mukminin. Dia tinggal melanjutkan syariat sebelumnya. Ini tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Mereka tidak mengerti tauhid. Mereka tidak memahami bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak. Yang ada adalah ritual-ritual kesyirikan. Praktek-praktek kesyirikan. Memang betul ada sebagian dari peninggalan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dilakukan oleh masyarakat Makkah, seperti menunaikan ibadah haji. Memang betul masyarakat jahiliyah menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji yang mereka lakukan tidak lagi seperti haji yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajinya haji syirik. Di sekitar Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertalbiyah dengan talbiyah syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahan yang dengannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih hewan-hewan mereka peruntukkan untuk sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melumuri berhala-berhala itu dengan darah-darah yang mereka persembahkan dari hewan-hewan yang mereka giring ke Ka'bah. Ini masyarakat jahiliyah. Mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang dan praktek-praktek kesyirikan yang lainnya. Walhasil ma'asyir alaikum rahimahumullah, ini yang terjadi. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus ke tengah-tengah umat dalam kondisi keadaan yang paling sulit dari berbagai macam keadaan diutusnya seorang nabi dari kalangan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Beliau harus memulai dakwahnya. Ya. Dari awal. Dalam kondisi masyarakat secara umum mereka tidak mengerti hidayah, tidak mengetahui iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di awal-awal beliau menerima wahyu tidak mengetahui apa yang sedang beliau alami. Sebagaimana yang telah pernah kita terangkan, beliau tidak mengerti apa yang beliau alami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau dahulu tidak mengetahui wahai Rasul apa itu kitabullah, apa itu iman. Tidak mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau diangkat sebagai rasul. Lalu diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Berat. Seorang diri. Lalu kemudian dia mengajak satu persatu, ngajak istrinya, ngajak keluarganya, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ngajak sahabat-sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Islam, ya, di antara budaknya masuk ke dalam Islam sedikit segelintir. Ya. Bayangkan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, selama 3 tahun beliau berdakwah sirriyah. Dakwahnya sembunyi-sembunyi. Menunjukkan kondisi yang berat ketika itu. 3 tahun. Subhanallah. Beliau bersabar. Setelah 3 tahun baru beliau berani terang-terangan setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Dan memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Lalu kemudian beliau menghadapi berbagai macam cobaan. Ya, pemukulan, ya, rintangan dari keluarganya sendiri. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awthan. Kondisi masyarakat ketika itu, mereka tidak memandang ada satu keyakinan, ada satu agama yang lebih afdal daripada menyembah berhala. Itu yang ada di kepala mereka. Itulah keyakinan mereka. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan furqan, yang dengannya beliau membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memecah belah manusia. Memecah belah manusia. Dalam hal apa? Dalam hal memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara manusia, memecah belah di antara manusia. Dalam riwayat yang lain, farraqa bainan nas, memecah belah di antara manusia. Jadi memang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemecah belah. Tapi memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Adapun di atas al-haq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka yang berselisih jadi bersatu dengan Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, peristiwa antara kaum Aus dan Khazraj, dua kabilah terbesar yang ada di kota Madinah, berselisih. Tidak ada yang menyatukan mereka kecuali setelah datangnya Islam, mereka menjadi kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jal menjadikan mereka sebagai hamba-hambanya yang bersaudara. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memecah belah, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bainal walidi wa waladih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecah belah antara orang tua dengan anaknya. Dipisah. Kalau anaknya muslim, ayahnya kafir, maka terpisah. Atau sebaliknya, ada yang seseorang dengan saudaranya, ada yang seorang dengan keluarganya, dengan istrinya, terpisah. Yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Hatta in kana ar-rajul la yara walidahu wa waladahu aw akhahu kafiran. Sehingga seseorang memandang ayahnya, melihat anaknya atau melihat saudaranya dalam keadaan kafir. Wa qad fataha Allahu qufla qalbihi lil iman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuka kunci penutup hatinya itu dengan iman. Ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar. Di mana dia mengetahui apabila dia mati dalam keadaan kafir, dia pasti masuk ke dalam neraka. Fala taqarru 'ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Maka dia tidak merasa senang, dia tidak merasa tentram ketika dia mengetahui bahwa orang dicintainya itu berada di dalam neraka. Wa annaha lallati qala Allahu azza wa jall, dan bahwasanya itulah yang disebutkan oleh Allah azza wa jall dalam firman-Nya, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, dan keturunan kami penyejuk jiwa, penyejuk jiwa dengan iman dan amal saleh, yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad rahimahullah ta'ala, bahwa beliau menceritakan tentang sulitnya kondisi di awal-awal dakwah, kondisi yang berat dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antum hidup terlahir sebagai seorang muslim. Orang tuanya muslim, masyaallah. Ayah, ibu muslim, keluarga muslim. Ya. Keluarga yang paham tentang kitabullah, paham tentang sunnah Rasulullah. Bahkan antum terlahir, ya, tiba-tiba lahir muncul di dunia tinggal di pondok pesantren, masyaallah, nikmat. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada antum. Ini nikmat yang besar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Maka jaga nikmat ini. Pelihara hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan mencoba-coba lagi untuk mengganti hidayah itu dengan riwayah, dengan kesesatan. Jaga keimanan kita, jaga keistiqomahan kita. Tidak perlu kita berangan-angan. Ya, alangkah inginnya aku menghadiri peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan begitu. Karena kita tidak mengerti. Ya. Kalau seandainya kita menghadiri peristiwa itu, apakah kita mukmin atau bahkan sebaliknya? Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ada. Perjuangan Rasulullah, perjuangan yang sangat berat. Kita tinggal menerima hasilnya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, dari beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti tidak memberikan hasil, hasil yang sangat besar sekali. Satu persatu akhirnya masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat itu juga tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy semakin menguat. Maka akibat dari tekanan itu dan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sebagian para sahabat untuk melakukan hijrah. Hijrah ke negeri Habasyah. Ya, bahkan perintah untuk berangkat hijrah ke negeri Habasyah itu terjadi sampai dua kali sebelum hijrah ke kota Al-Madinah Nabawiyah. Dan ini yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait yang selanjutnya. Beliau menjelaskan tentang kondisi hijrah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ke negeri Habasyah. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.